Muka surat berapa? Tak mari? Tak bawa kitab lagi dah? Ya? 59. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala hadis ke-22. Termasuk pula membicarakan hadis yang ke-22, orang yang berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. An Anas radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati 'ala an-nasi zamanun asabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'ala al-jamri yati 'ala an-nasi zamanun asabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'ala al-jamri akhrajahu Tirmizi. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ya Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang begitu pendek tetapi cukup memberi makna yang begitu banyak kepada mereka yang mempunyai mata hati. Pendek je hadis ni. Nabi wayak, Nabi beritahu, akhir zaman orang pegang Islam macam pegang bara api. Pendek. Keterangan hadis. Yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat mencabar sehingga sesiapa yang hendak mengamalkan ajaran agamanya, ia seorang itu terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya akan terlepas daripada genggamannya. Nabi kata yakti, maknanya akan datang. Kalau orang mengaji ilmu kalimah, ilmu nahu, dipanggil fi'il mudhari', kalimah yang menunjukkan peristiwa yang lagi akan berlaku. Yang ini akan datang, orang yang pegang dengan agama, macam orang yang pegang agama, orang nak amal agama, macam genggam bara api. Kalau orang Islam, tak. Tak macam genggam bara api, orang nak pegang agama. Orang Islam ramai. Hak tu tak pegang agama tu. Hak jenis pegang agama. Jenis beragama. Hak Nabi kata kalau nak nikah, carilah hak beragama. Memang orang cari hak Islam. Islam bukan beragama. Islam tu Islam saja je. Tak beragama. Maknanya tidak kuat agama. Nak kuat agama macam genggam bara api. Leningnya. Dia kata kita duduk sekarang ni zaman yang Nabi kata ni. Zaman yang mencabar. Zaman tu dicabar kita. Cabar ni kan mana siapa yang gagah lepas. Tu cabaran. Nah, lepas tu dibuat kan macam-macam sokang yang mencabar. Orang yang gagah, lepas. Kalau ada orang cetong, tak menang. Zaman sebenarnya mencabar kita. Tak salah. Zaman tu kata, aku cabar mu semua orang Islam. Tak, mu duduk pada zaman aku, mu boleh beramal sungguh. Seperti mana amalan Islam. Kau asal. Tu berat. Tak. Orang genggam Islam, pegang Islam. Orang Islam lain, orang pegang Islam lain, dia beza. Nak yang kata sama. Dia beza. Orang Islam ialah orang yang dilahirkan oleh mak ayah Islam. Tak. Kadang-kadang orang Islam tu dia pegang Islam. Kadang-kadang orang Islam tak pegang. Dia Islam saja je. Cukup dengan cukup kepala, bang telinga kanan, komak telinga kiri. Tak. Lepas tu besar lawan Islam. Itu Islam saja. Bukan orang pegang Islam tu. Tak lawan pun. Tak semayang, tak apa. pegang Islam ni orang nak beramalkan segala tuntutan hukum syarak di dalam diri dan kehidupan dia. Itu orang pegang Islam. Nah, nak pegang Islam akhir zaman ni, payah. Batu dia tengok sekarang golongan yang nak kembali kepada Islam berat, golongan Islam dah tapi tak boleh kembali ringan mereka. Nah, hak majoriti hak nama Islam saja tu. Islam belaka tengok main drama, joget, disco, danduk. Islam belaka. Tu tak berat tu, tak ada orang kacau. Nak. Dah orang marah ni. Marah ni golongan yang nak kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Neh, tu orang marah. Sehingga sesiapa yang mengamalkan ajaran agamanya, ia terpaksa menghadapi kesusahan. Zaman kita ni lah. Kalau nak amal agama, menghadapi kesusahan. Dipanggil tribulasi perjuangan. Nak mihnah. Halangan-halangan. Neh. Dia kena ada. Dan kita kena ada ilmu tentang halangan-halangan ni. Halangan daripada dalam dan daripada luar. Banyak tentangan. Kita nak amal Islam. Kita nak Islam nama saja tak arah. Kita nak amal Islam pada tubuh badan, pada zahir. Orang marah. Nak. Kita letak nama anak kita nama Islam. Eh, orang tak marah. Pak dara suka, mak dara suka. Mak. Jiran-jiran tak marah. Tapi kita nak anak kita nama Islam tu pergi ngaji dengan ulama Islam. Habis turun ni, pak dara ni. Tak siang anakmu ngaji pondok. Nak makan darah benda. Amal Islam tak boleh. Nama Islam boleh. Itu kata. Ni ya, zaman ni betul tak? Ni zaman dia. Nama Islam Allah puji belaka. Jangan ikut Islam, ikut orang marah dulu. Tu baru ngaji. Kalau ngajar, igat tu. Nah, baru ngaji dak pandai lagi. Nah. Habis dah orang marah. Dak dan pandai baru nak pergi ngaji, ura-ura. Baru ura tahu ura-ura. Bukan uri-uri lain. Ura-ura. Ura ni wak lalak saja. Nak teh market. Atau pondok ni sekarang ni kata saja tak ada. Wak lalak main ayah kata. Ho, turun lah lupak dara. Daripada ulu cenih. Taring dua seta. Ha. Bih pada tedung sela. Wak nyanyi ke anak-anak. Tak siang dia. Wak nyanyi ke anak-anak. Tak cek-cek itu duduk ngaji pondok itu makan makan apa tak tahu apa tak tahu. Sakit susah gitu gini. Nak. Atau sekolah kebahasaan lah. Ha. Saat ni baru sudah takbir. Siapa? Ha. Ha. Tu baru ura-ura. Ayah dia berkata. Wak lalak je. Nyak ke sungguh. Ha. Islam nak boleh. Tapi jangan amal. Kalau nak amal. Tak ada amal. Nak amal. Hak dah. Orang marah dah. Nak. Dan kita ikut orang ramai lah. Ikut orang ramai. Nah, ikut orang ramai. Negara demokrasi yang ikut ramai. Nah, ikut ramai hanyu. Ikut orang ramai hanyu lah kita. Kalau kita nak pegang kuat, terpaksa menghadapi kesusahan. Daripada dalam, daripada luar. Dalam rumah, memberi tentangan. Yang mengganggu kita daripada meneruskan hasrat nak mengamalkan Islam dengan sebenar. Kadang-kadang anak kita. Kadang-kadang isteri kita. Tak. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Tak. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu dan sebahagian daripada anak-anak kamu, Tuhan kata aduwwan lakum, adalah musuh bagi kamu. Isteri kita menjadi musuh dalam nak menjalani Islam, dalam nak ikut agama. Kadang-kadang isteri jadi musuh. Bukan semua. Min tu. Min litaba'i. Nah, sebahagiannya isteri menjadi musuh. Kadang-kadang anak menjadi musuh. Aduwwan lakum. Isteri kamu, anak kamu menjadi musuh bagi kamu. Allah tak kata aduwwukum. Tapi aduwwan lakum. Menjadi musuh ke atas kamu. Kepada diri kamu. Kerah hari. Dah ra'i ke isteri, ra'i ke anak. Dah adi lah nak amal Islam. Nak. Kerana anak dan isteri. Dan Tuhan kata guna ni, anak dan isteri. Fahzaruhum, ndaklah kamu berhati-hati dengan mereka. Ha. Berhati-hati lagu mana? Tak kena cara mereka lah menjadi penghalang kamu daripada mengikut, mentaati perintah Allah, perintah Rasul. Kadang-kadang. Tak. Gitu. Belum hak anasi luar lagi. Belum jerang lagi. Belum pak dara, pak menakang. Ipoh, birah, birah, pirah. Tak masuk dia tu. Baru anak dan isteri. Aduwal lakum fahzaruhum. Telah menjadi musuh bagi kamu. Maka hendaklah kamu berhati-hatikan mereka ini. Berhati-hati lagu mana? Janganlah sampai mereka itu menjadi penghalang bagi kamu untuk kembali kepada ajaran Islam. Tak? Ha. Itu anak dan isteri. Sebab tu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Tak? Wahai Tuhan kami, Nabi ajak. Ni doa para Rasul. Hablana, berikanlah kepada kami. Kenapa? Daripada keturunan, daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami ini menjadi mata penyejuk mata hati kami. Kita tak ambil tadi, jadi anak dan isteri kita musuh bagi kita. Kita nak anak kita ni, isteri kita ni menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati. Kita tengok tingkah laku isteri dan anak kita, terasa sejuk hati kita. Ha. Boleh tak? Doa sama dah. Tak? Sejuk mata hati kita tengok anak. Tak? Ha. Subuh-subuh hari pergi surah dah bang. Oh, sejuk mata hati. Tapi orang tak nampak tu. Hak sejuk mata hati orang lain. Tak? Tuahnya anak mu. Berapa? 5,000 gaji. Ha, tu lah. Nampak? Ha, tu lah mak nampak. Biar tak semayang. 5,000 gaji duduk kusing-musing. Ha? Ha? Kerja pula tu tak? Jadi orang besar begitu begini. Kereta 3-4 buah hebat. Untungnya mu anak aku tak gok belaka main surat. Ha? Ha? Main surat tak gok kan? Dikir set tak gok. Tak? Ha. Main surah, main masjid, agak cetang tu. Ya, sungguh. Tengok orang boleh projek seorang. Mana mari masjid? Dari mari, orang terpilih dah. Majoriti, dari mari. Berak dari projek. Tetes surah. Dia gitu. Tengok orang tengah kerja, tengah gagah. Ha? Majoriti bukan serima ni. Ha? Tengah kerja, tengah jadi pegawai. Ha? Tak ada masa nak pergi surah. Nak? Dah tu boleh mari, pecing. Acing lagi. Kita nak anak kita menjadi qurrata a'yun, bukan aduwan lakum. Menjadi penyejuk mata hati dalam kita nak mengamalkan Islam, dia bukan musuh bagi kita. Dia tidak menjadi penghalang bagi kita. Apatah lagi kalau siapa tak dan semayang kerana anak dan isteri, kerana harta benda, maka terlebih malang. Kita kena hadapi kesusahan. Memang sungguh, susah sungguh. Dan tentangan yang sangat hebat. Hebat. Macam tadi ya, kalau kabur seorang yang nak. Hal lain atau sekolah. Sekolah kau putih belaka dah. Nak. Nak naik kau. Seorang ni. Nak atau madrasah. Ma'had tahfiz. Biar apa Quran seorang jadi tu imam jadi guna kau. Nak. Oh, ada selalu mari. So, ha, mungkin dia fikir masa depan budak dia gitu gini. Tak gok tu imam berapa gaji. Bang. Ha. 450. Mahal 100 je pada JKK. Ha. Orang. Ha. Pakai motor apa bila-bila. Ha. Banyak. Gitu gening, gitu gening. Kita pun masuk. Oh, ya sungguh. Siang kok kan anak aku. Biarlah. Anak orang lain lah. Jadi ustaz, jadi tok imam. Anak aku jadi. Jadi engineer. Ha. Ha. Ada apa? Gitulah. Banyak tentangan. Tengok orang masuklah kampung lah. Kalau pakai serban besar, pakai jubah besar, pakai mata tutup. Oh, habis orang tengok. Eh. Mari duana pula. Eh. Ha, ni bahaya ni. Kurang-kurang Al-Qaedah. Eh. Ha, habis orang jelong. Tak? Ha. Habis orang jelong mata. Cik tengok orang tu. Orang pusat jelek yang sudah kurang dah. Ha? Biasa. Malik lihat dia. Pusat jelek kurang. Temu kata imam. Boleh wisalah, Nek Mang. Assalamualaikum, Nek Mang. Ha. Nampak? Ha, nampak aku ni? Hak uduh, hak jauh pada agama, orang tak tengok pelik tu. Hak pelik, nak balik semula kepada agama. Pelik. Nak? Ha. Hak pelik-pelik gitu. Hak agama. Nak? Ha. Tu daripada anak, daripada isteri. Kadang-kadang daripada jiran. Daripada kawan-kawan, sahabat andai. Menjadi penghalang. Zaman awal Islam hari tu, orang-orang yang kawan-kawan sahabat-sahabat yang nak ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak maka anak beranak dia hak kapi-kapi ni, anak beranak dia puak munafikin, dia kata gini, waqalu la tanfiru fil harbi, jangan pergi peranglah, jangan berangkat dalam panah ni, pasal ikutlah Muhammad ah panah ni, jangan pergi berjuang. Anak beranak tu jadi penghalang. Ada beberapa orang yang dengar, la tanfiru fil harri, jangan berjuang, jangan keluar ikut Muhammad pasal tengah musim panas ni. Ada yang tak keluar, terikut-ikut. Ani kata bila nak ikut waktu ramai orang marah. Nak kul naru jahannam ashaddu harra, katakanlah bahawa sesungguhnya api neraka jahannam, kabar kepada manusia itu api neraka jahannam lebih panas lagi daripada api panas matahari dunia. Laukanu yafahun, kalau mereka itu reti dan faham. Kalau orang nak reti, api neraka lebih panas daripada panas matahari dunia. Jadi sahabat-sahabat keluar juga berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hak anak beranak nak menjadi penghalang. Amanya hasub. Sogilah. Ikut apa kau? Dengar aku boleh belaka atak, boleh basika, boleh makut jambang, boleh mengikut ustaz tu boleh benda. Dah kau cetong habis kita. Kita hak akidah langgar gedek-gedek macam gerwasih hak karat tekong. Nah, ada apa-apa dilalu. Kalau hak kemah pun digogoh. Nah, dia gitu. Tu kawan-kawan sahabat andai. Allahu Rabbi. Kalau kita nak berjuang Islam, orang bersenda. Islam apa? Islam apa? Islam. Dia Islam. Dia tanya gitu. Dah mu tak cah. Macam kat itu. Tak? Kita kata tak. Kita nak kembalikan kembali pemerintahan Islam di dalam negara. Tak. Kita nak menghapuskan kezaliman. Kerana benda ini wajib. Memperjuangkan perkara ini adalah wajib. Pada segenap segi. Juang apa? Juang. Jawab gitu tak. Ha ni. Nawak. Nawak je. Ikut tu uru wadah. Tak tu uru wadah. Dia cerdik. Macam dia tu cerdik. Muka macam yoping cerdik. Tuk guru wadah. Ya? Ilah illallah. Nawak kan kalau tuk guru wadah. Anak murid tak tahu lah. Buat ni. Ulama-ulama tu dia kata wadah. Orang main surah orang wadah. Orang main masjid orang wadah. Orang ikut ustaz, ikut tuk guru, ikut ulama orang wadah. Nak. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Bila dikatakan pada golongan-golongan ini, berimanlah sama macam orang-orang hak beriman dah tu, dia beriman tak pergi mai dengar tu, Nabi duk mengajar di masjid tu. Tak, Nabi duk mengajar surah tu, balasah tu. Pokok ni jawab anu'minu kama amana as-sufaha. Adakah kami nak percaya macam pokok-pokok bodoh mai sejik tu? Tak ada ah. Nah. Ni golongan-golongan. Nah, dipersenda-sendakan. Kita ingat kalau kita ni nak memperjuangkan Islam, kita dipersendakan. Tak sahih. Sebab jalan ni jalan orang senda. Nah, dia mesti orang senda. Dahkan orang yang lebih mulia daripada kita didustakan ribuan tahun dulu daripada kita beranak. Nampak? Walaqad kuzziba rusulun min qablika. Dan sesungguhnya kata Allah, telah didustakan akan rasul-rasul yang dulu daripada kamu. Nah. Rasul yang dulu daripada kamu, wahai Muhammad. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika. Dan sesungguhnya telah didustakan, dipelawakkan, dipersendakan segala rasul-rasul yang sebelum daripada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru ala ma kuzibu, Mereka itu sabar atas apa yang telah didustakan kepada mereka. Hatta atahum amrullah. Hatta atahum nasruna. Sehingga datang kepada mereka itu pertolongan kami. Jadi, wahai Muhammad, mu tak usah duka cita. Kerana puak-puak musyriki Mekah duduk nganjing kemu, mu nak jual Islam, mu nak amal Islam, mu tak usah duka cita. Kerana sesungguhnya telah didustakan, dipermainkan, dipersendakan nabi-nabi dulu daripada mu. Pasal baru mereka telah sabar. Mereka tahan oh. Tak ada apa-apa eh. Atas apa yang telah didustakan mereka itu. Sampai kepada datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita anggaplah halangan-halangan ini adalah ringan. Nah, tidak macam halangan-halangan yang diterima oleh umat-umat sebelum daripada kita. Nah, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam ada yang digergaji tubuhnya. Ya, yang dipaku di dinding-dinding. Gantung dinding, gantung pokok, paku atas tekok, paku atas tangan. Nah, kita mana ada gitu. Habis kuat orang kata, derak, nawak, gitu eh. Kita susah hati lah, orang kata nawak. Nah, susah hati apa? Itu halangan daripada orang yang persekitaran kita. Dari dah syaitan. Syaitan juga halang. Syaitan sama-sama dah. Kalau kita nak benda molek, dia memang sama-sama dah nak halang. Hijir dia dah. Eh? Jangan beri manusia ini balik kepada jalan yang benar. Kerana dia tahu dia telah dihukum kafir oleh Allah SWT. Tak akan ada cang lagi masuk dalam syurga Allah. Azab neraka selama-lama. Maka tak dapat tidak nak cari teman biar ramai. Dia nak kita ni jadi teman dia dalam neraka biar ramai. Dah pula-pula kena biar kena ramai iman gitu. Ini buah syaitan. Baik tak ada cang dah. Putus asa dah dia. Tapi biar-biar pula-pula aku masuk neraka biar masuk belaka. Biar masuk ramai sedap sikit. Dia kena gitu. Nak? Ini buah syaitan. Sebab tu syaitan kerja utama dia menghalang manusia daripada ingat kepada Allah, daripada balik kepada Islam, daripada jadi betul di dalam amal dan perbuatan sesuai dengan garis panduan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh nescaya agamanya akan terlepas daripada genggamannya. Kalau main-main tak serius, akhirnya jadi lerai habis. Dah lepas genggaman gua ni, sanggup dah pergi surah, sanggup dah pergi belajar, sanggup dah pergi dengar, sanggup dah pergi kat tu guru. Kerana apa? Kerana orang kata kalau pergi, tak boleh pergi raya. Dia pun tak pergi. Tak pergi, dia panggil terlecuk agama dia. Lecuk agama. Nah, nama-nama tak terlecuk. Islam ada dalam maikat. Dalam maibi pun ada. Nah, dah terlecuk agama hak mana? Iaitu ketaatan dia kepada Allah, kepada Rasul, tak ada dah tu. Hak tu sebenar agama. Agama hak tu. Hari kiamat kat pergi, dia nak hukumkan kita ni taat atau tidak, bukan dengan tengok IC. Tak. Tapi pada amalan kita. Kalau pakai IC tulis Islam, dah lah kita, dah ayah mayam. Dah tulis IC Islam. Lagi mereka tengok IC ni. Islam? Okey, masuk. Oh, sedap gamuk. Nah. Dia kira IC, dia kira amalan. Dengan amalan kita. Dalam IC tulis bukan Islam, batok mereka, tapi beramal macam orang Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Nak kan dia datang tukar IC. Tak ada masalah tu masuk syurga. Tapi kalau IC tulis Islam, dia dah Islam, dia Kristian. Ina joy. Masuk neraka selama-lamanya. Agama terlucuk, tak sedar. Seluar terlucuk, sedar. Nak turun daripada rumah, zik cabut. Tendeh seluar. Orang turun tak? Tak turun lah. Kalau turun pun, dia keke. Pasal apa? Naik semula. Bahaya ni. Seluar terlucuk. Tengok dia orang. Dah agama terlucuk, tak sedar. Tak sedar. Tak sedar tu orang tak cara, tak keke. Kita beki pasal sedar. Nah. Butang baju cabu. Orang sedar jatuh keleting. Oh, tak ada butang baju Siti. Ubuh. Getah luar putus. Orang sedar. Barang dah sedar, dah beki. Sekarang ni masalah agama tercabut. Iman terlucuk. Tapi tak sedar. Pasal apa tak sedar? Tidak ada ilmu. Tak tahu benda macam budak kek. Budak kek. Kita pergi pakai baju balik. Ada hal ni. Ni mana reti. Umur setahun setengah buh baju balik. Budak umur setahun setengah, kita buh baju balik. Ada panggil, mak, eh, baju balik, eh. Ada. Baju balik, balik, eh. Pas Singapura pergi. Baju balik. Pas apa? Tak reti ke benda. Ha, orang Islam, akhir zaman, tak reti benda gitu. Eh. Akidah cabut. Agama terlecut. Nah, tahik pun tak ada dah. Makrifat tu batal dah. Tak reti benda. Tak ada hak. Biasa. Tak ada yang tahu ilmu penting. Ilmu penting. Nah. Suruh mengaji tak ampuh. Turun tengok kapal layar. Eh, pucuk mamau tengok kapal layar. Bengong tu. Kita duduk ladang. Tak apa sekilu kapal layar. Gi bodoh. Nah. Dan awak kena atas masing-masing. Bodoh ni tipu belaka. Padahal dengan kabur ibu injing. Dah angin tak ada. Pakai injing ke bawah. Nak suruh kau tengok kau. Jalan layar tak pernah jalan. Nawak tu. Allahu Rabbi. Halangan daripada luar, daripada musuh-musuh Islam sama-sama dah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Orang-orang kafir ni musuh-musuh Islam, Amerika, Israel, Yahudi, Nasara, Eropah. Nampak? Segala jenis negara-negara kafir ni, mereka bersatu. Mereka akan sentiasa memerangi kamu. Diserang kamu. Kita boleh tengok di dalam televisyen. Serang negara-negara umat Islam. Ini nak buat Iran pula. Lagi Syria pula. Tak? Terang-terang dah. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai dapat mengembalikan kamu keluar daripada agama kamu. Itu tujuan dia. Tapi Tuhan kata ini tata'u, kalau mereka mampu, tak mampu tak boleh. Tak. Lepas tu budak-budak muda dia ambil sasaran dia. Ha, masuk Kristian lah, gitu, gini, gitu, gini. Hatta yaruddukum an dinikum. Tuhan kata mereka ni, orang kafir ni, dia akan buat supaya kita keluar daripada Islam. Ni ayat Quran. Bukan sekali-sekala. La yazalun, sentiasa. La yazalun ni asal mana tiada hilang. Maknanya sentiasa gitu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa, mereka akan cuba memurtadkan umat Islam. Ha, ni musuh daripada luar. Cara khenyek, cara pakar perang, pakar bung, pakar tembok. Tak kira lah. Nak suruh punah orang Islam. Tak punah tubuh badan, punah akidah. Sekarang tak banyak. Di tempat kita punah tembok di Yahudi tak ada lagi. Haji dengar, pakai orang kena tembok di Yahudi. Sekali tembok, ada sutir. Kereta kebal mereka, sutir di bung dia. Tak jatuh di Minah Merah. Ha? Peluru Israel tak ada bersutir jatuh. Dengung. Nak. Tapi jejak langkah dia habis ko. Nak. Tengok Dengung, tengok Kuala Terengganu, tengok Bandar Kemaman budak-budak. Yahudi Nasara. Pakaian Yahudi. Perangai Nasara. Orang kafir ni bebas. Laki puan bebas. Kristian. Orang putih dia bebas. Batu tak ada kita dengar New York orang putih tu kena takat apa? Cegah maksiat. Ada orang putih. Paderi boleh tiung sama-sama dia. Tak? Dia tak ada hukum dia. Ha, sekarang kita pakai buah Yahudi Nasara tak ada hukum. Nah, tak ada hukum. Molek-molek ada. Boleh ambil di rumah. Pak jatah mari di rumah ambil mengutus sikar. Ayah AJK masjid. Hodoh. Apa dah gendang ayah seorang lagi? Duduk tengah, duduk atas taki. Ha? Ini kata, habis jadi bodoh habis. Nampak? Tanah ambil dia orang kapir. Perangai pun ikut bapak kapir. Tak? Orang nak kabar tu tak mau dengar. Habis cerita. Berjaya tu lah. Dia kata, tak ramah benda. Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Bukan JKK, JKM. Mengeluarkan angka 4,125 orang daripada tahun 95 sampai tahun 99. Apa benda tu 4,125 orang pelacur Melayu kanak-kanak? Bukan hak dewasa. Dewasa jota. Jadi pelacur. Pelacur reti. Pelacur. Bukan guru ikhraq. Faham tak? Ha. Ni hak bawa dak sapal 18, 17 ke bawah. Paling muda 14 tahun. Orang Islam. Gadis Islam menjadi pelacur. 14 tahun. Tu hak dapat takat. Hak dapat rekod. Nak? Punah janang tau. Punah janang habis. Nak? Dah kita duk sokong lagi. Nak? Ha, duk sokong lagi benda-benda hak seperti ini. Sebab tu kita kena kuat semangat dalam nak menjalankan Islam. Dalam negara, dalam kampung, dalam diri. Nak? Memang banyak tribulasi, banyaknya mihnah, banyak halangan. Tak, jangan berhenti, jangan tewas kita. Kerana hidup kita hanya sekali, inilah peluang Tuhan beri sekali saja, sama ada kita dapat beramal dengan baik di dalam hidupan kita dalam dunia. Ada orang yang anggap hidup sekali, maka kita buat maksiat habis-habis isi. Ha, itu perkataan dia. Perkataan kita hidup hanya sekali, kalau dah dan buat amal, balik awal ke lagi, patak neraka. Ha, gitu. Tak, ada asa dah. Tak ada masa tau. Kain kapang. Bukan baru nak order dari negeri China. Siap tau. Tambung-tambung kedah. Bukan kata kalau kata mati. Kena telefon lah. Kedutaan China. Minta kain kapang. Baru nak tanam kapal. Baru nak tenung dah. Siap ada kedah berlambut lah kain kapang. Dia gitu. Tapi dah tak sedar. Batu kata. Pepatah arak kamin fata. Yumsi wa yusbihu amina. Fakat nusijat akfanuhu fahwalam yadri. Ramainya anak-anak muda jatang tina pagi petang berseronok-seronok. Ha. Padahal kain kapangnya telah siap ditenun, mereka masih tak sedar lagi. Ha. Siap dah. Nak kabur je. Nak mandi ke apa? Ke 10? Beres. Apa orang? Mayang. 20? 40? 40 beres. 40 orang. 40 orang. 40 kali 5, 200. Tak. Tok Imam. Tok Imam 3 keping emblem. Ha. Ha. Mudah ya. Lepas tu kabar ratik 3 malam, 7 malam. 3 malam lah pasal BBT kat kapal layar banyak. Nah. Tak ada rega sekepeng tau. Tak ada rega sekepeng. Nah, ulama' pun tak ada nilai tau. Jadi anjing. Ulama' boleh jadi anjing. Jelek cari makan. Nah, ulama' dah jadi anjing dah. Mak rempik dia kan. Baik mak rempik pulak dia ni. Mari kot surat dengan biar dah asuk pun. Duk tamu tu tau kak. Tak apa nak dengar juga. Hak ni ulama anjing tu. Tak? Anjing kaki dua. Apabila pok-pok musyriki Mekah ni diwakil pada pok saudara Nabi supaya berhenti daripada juang Islam, nak menyapai Islam. Mungkin khabar ke Muhammad anak daramu jadilah. Jadilah. Mengajak manusia kepada jalan Islam ni jadilah. Dan khabar pada Muhammad kalau berhenti dakwah orang ni nak latih dia menjadi pemimpin kota Mekah, nak latih Nabi Muhammad nak we jadi MB Mekah. Bina umur pun boleh jadi esko kalau berhenti dakwah. Nak beri gaji, nak beri tu, nak beri ni, berhentilah menyapa Islam. Pak dara dikit khabar aku wakil je orang tu khabar kalau mu berhenti dakwah Islam ni, orang nak latih mu jadi menteri besar Mekah. Nak? Ha. Dan beri bermacam-macam pakaian, persalinan, hadiah dan sebagainya. Nabi kata, wallahi, demi Allah, lawadau syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Jikalaulah mereka semua sanggup meletakkan matahari pada tapak tangan kananku. Dan mereka meletakkan akan bulan di tapak tangan kiriku. Ala an atruka hadzal amr. Supaya aku meninggalkan perjuangan dakwah kepada agama Allah ni. Ma taraktu hatta yuzhirahullah. Au ahlika dunah au kama qala. Kalau puak-puak musyriki Mekah ni tak usah kata nak bui aku pakak. Matahari dia boleh ubah atas tangan kanan aku. Bulan nak ubah atas tangan kiri aku. Nak suruh aku berhenti sampai Islam, kerja Islam. Aku tak berhenti. Aku akan terus sampai Allah beri kemenangan atau sampai aku binasa. Nak tengok. tu pemimpin kita. Faham? Ha. Tu baru pemimpin. Nak? Tak takut kepada siapa juga pun dalam menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru pemimpin besar. Ni pemimpin. Anak saya tak makan macam anak dia. Anak dia lebih banyak ambil daripada anak saya. Ha. Ha gitu pemimpin. La ilaha illallah. Maknanya anak aku ambil juga tapi tak banyak macam anak hang. Ha. Dia gitu. Betul tak? Ha. Cakap sepatah 2000 orang bangun tepuk tangan gila babi. Faham? Ni pemimpin, kalau mereka meletakkan tangan kanan aku letak matahari belah tangan kanan. Belah kiri aku diletak bulan, bukan lacing, bulan. Supaya aku berhenti kerja Islam, aku tak akan berhenti. Hatta yuzhirahullah, sampai Allah memberi kemenangan kepada Islam. Au ahlika dunahu, atau aku menjadi mangsa, iaitu terbunuh di medan perjuangan. Ha, baru tu. Nak? Tak agak dah. Masyitah-masyitah terjun dalam periuk yang menggelegak. Sanggup mempertahankan akidah. Ni ustaz, masyitah bukan ustaz. Tukang sikat rambut je. Ikhrak tak boleh baca. Ni ustazah. Allah binti. Rebus lepak. Dasar kata kain luar, kain dalam cebu. Baru binti. Nah. Tapi binti sungguh. Nah, kita tak boleh itu kan nak. Batu kita ni terselamat dengan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah, bukan gagah kita. Hak tewas-tewas tu Tuhan angkat pemeliharaan dia. Tak. Kita sama dak rok belaka, tapi dah Tuhan masih menjaga kita, dak tewas. Nak. Ha. Pitih jangan main wah wah wah wah wah tepi. Ha. Ambil ge 100 5 keping bolang mulut. Dak bunyi khamai khamai khamai gitu. Ha. Jangan main. Bunyi lagi bubuh 30 keping. 30 keping, 3,000 ikat ngetong lekung. Lekung tu senyap tu. Ha? Ha. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nasihat agamanya terlepas daripada genggaman. Ini adalah disebabkan suasana di sekelilingnya tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Memang environment sekeliling kita sekarang ni tidak membantu kita ke arah Islam. Ke arah bahan lara dia. Jarang-jarang kita, jarang ikut Islam. Kita seorang tengah nak buat pelikkan. Dah jadi. Nah. Kita dah betul lah amal anak kita nak amal Islam gitu gini. Nah. Kita dah pasang dah lagu berdua rapat dah rumah sebelah. Pak Utif juru. Rumah depan tangga Michael Jackson. Nah. Rumah belakang, music-music. Kanan Syarok Khan, kiri Jet Li. Pening pada duduk tengah. Ha. Anak kita tutup arak, kita nak balik lalu dulu. Cakap pun kita nak sampai rumah kita lah. Allah Rabbi. Hak puan luar pendek anak. Nolak tidur atas lambung. Dah kita kena lalu kot lambung dia dulu. Kalau lalang tak pakai. Bukan 6 tahun, 18 tahun. Dan ni kita kalau jadi imam dah tiada ayat anjang tak ingat. Nak kejar mata, langgar motosikal. Ha, ni masalah. Jadi payoh. Ini yang panggil persekecaran payoh. Payoh. Tak? Allahu Rabbi. Macam-macam pesen ni. Macam-macam pesen. Tak? Ha. Tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Tak ada. Memberi pertolongan pada nak jalan agama. Sungguhlah kita tengok di mana-mana pun. Kalau benda agama memang tak malek. Memang kena perik diorang. Kalau sekolah-sekolah agama nak banding dengan sekolah-sekolah dunia, hebat sekolah dunia. Nak habis ribu-ribu bilion ringgit orang pakat batu, orang pakat sehu. Kalau sekolah ni Allah, dah lah darat cetah, hangus letung pulak pakar. Nak? Nak. Nak ni, jalan agama betul dah. Seperti genggam bara api. Tak tahan lepas. Kalau tahan, netuk tangan. Itu saja. Nak? Ha. Netuk tangan maknanya menghadapi kesusahan. Tepat kerja nak jalan agama ni kata tak boleh pakai burdah. Ni pulak tak boleh pakai tudung. Orang ni kata tak boleh semayang. Maaf, orang ni boleh kalau pergi semayang, buang kerja. Macam-macam pesen. Itu negeri kita lagi, bukan duduk negeri komunis. Tak? Duduk dalam negeri Islam, tak boleh nak semayang, tak boleh nak apa, majikan tak benar dan sebagainya. Nak banding kehebatan tempat ibadat dengan kehebatan tempat judi, tempat kedara harap, mana hebat? Surah darat catong, tangga ni, Nak butuh tangga surga. Ni walik berudung jatuh tu imam. Mari subuh. Nah, dia turun gelap-gelap. Turun mayat subuh. Paling dulu dekat lapai yang masuk kaki. Faham? Daraknya surga. Ni tengok tempat hiburan. Allahu Rabbi. Banner tempat untuk main kapal layar tu. Banner saja puluh-puluh juta sebuah bangunan. Boleh buat 20 tim masjid. Untuk galak orang putih mari 3-40 ekor nak beruk. Nah. Puluh-puluh juta harga. La ilaha illallah. Ha ni kata. Nah. Tengok masjid, tengok surau. Ha ni apa pasal niat kita piti-piti diri. Nah, ha darak tetam. Darak dah kita habis. Nak banding dengan tempat hiburan apa semua muamalat kalau nak jalan Islam tak banyak pinjaman cara Islam, banyak pinjaman cara kapi. Banyak hak cara kapi, cara sesak, cara yang menyeleweng daripada Islam. Nah, orang bapak jahil. Ha, mudah kehidupan dia. Nak pergi joget, nak pergi apa, siapa penyanyi tu giam atau ngel di kota. Oh, penyanyi. Tok guru pergi ngajar bukan di kota, skuter. Mampu luar tengok jalan. Berat nanai, kek. Ha, tak ada piti. Ha, inilah. Tidak membantu, di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan. Maksiat, dalam rumah maksiat. Nak. Orang nak cara dah ni, kitab ni, kitab tu tak ada, orang nak cara dah. Orang nak hiburan. Nak, ngadak TV, hiburan. Wih, wih. Tengok belaka tu. Memang sahih tengok. Kita dah apa, kita pun dah kita buat modal. Dia begitu. Anak murid dah boleh tengok. Kata dah memang tengok. Nanti tak rock kau, kita tak rock kau. Tu guru dah apa dengan orang modern. Itu dah kerja. Eh? Jadi kita minta tolonglah. Tunjuk ajar kami sifu. Dan perkara yang dapat meruntuhkan akidah waktu dikeliling kita. Macam-macam benda yang merosakkan akhlak. Anak terjun tikak, ni dah datang naik pun tikak. Macam-macam pesen. Tak? Bini tak balik rumah ikut bangla jual kapek. Macam-macam pesen. Bini tak imam. Nah, tak imam kena takak pasal apa? Wak lari porong dalam rok. Tak imam dah. Dah kali hodok tak imam. Macam-macam. Semua ke arah runtuhan moral yang begitu teruk. Memang sial sungguh jadi nasib umat Islam akhir zaman. Memang mencelakakan. Na'udzubillah. Dan keimanan atau paling kurangnya menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud orang Islam tersempit di dalam melaksanakan tuntutan agamanya. Di samping tidak mendapat kemudahan. Tak luk kita. Ne? Sebab tu Nabi SAW berkata. Tetapkala mengetahui keluarga Yasir. Ha? Dikenakan seksa yang begitu hebat kerana tak mahu kembali kepada kafir. Mak Yasir, Amar bin Yasir, nah, anak dia Amar bin Yasir terkenal dalam sejarah. Kena seksa, mak kena seksa, ayah kena seksa. Mak ni tikang dengan lembing, tarik dengan kuda. Mati mak dan ayah. Nah, inilah. Lebih berat daripada hak kita alami lagi. Nabi kata pesan kepada keluarga Yasir tengok. Takut tak tahan dah dengan seksaan yang dikenakan. Sebab tetap berpegang dengan Islam. Nabi kata, sabran ala Yasir fa'inna ma'idakumul jannah. Satu perkataan yang sangat terkenal. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Kerana janji kamu ialah syurga. Mati mempertahankan Islam. Perempuan tua dan laki-laki tua. Anak terselamat. Tak? Dah kita bukan orang terik dengan kuda, tikan lebih, tak ada benda pun. Cuma guk je, kalau pergi dengar, tak boleh masuk jambang. Tak? Tak boleh masuk jambang, takkan kamu nak berok larok. Tak boleh baja, tak boleh mata cakup. Mata cakup bukan 1.8 juta se. Nah, 13 riyal je. Cak goya, cak berok murah hari. Gitu. Orang dulu beli belaka. Lening pasal nak habis. Minta setekah habis. Jadi hina-dina habis. Pasal dia ajar. Nah. Dalam melaksanakan tuntutan agama di samping tidak mendapat kemudahan. Memang tak dapat kemudahan. Tengok kemudahan untuk nyanyi, untuk joget. Macam-macam orang lagi kemudahan. Tak? Rakyat ni sokongnya kepada nyanyi hiburan ni. Siap dengan SMS ni. Tak? Tak? Siap dengan SMS. Fi. Hak ni kata kek. Orang suka orang tengok tu. Nak dia nak biarlah nak cerita. Nak. Itu minda orang Islam. Orang duk ngajar wa-wa ni masjid tu. Nak betul akidah, nak kabur ni, nak kabur halal haram. Tak ada layar mana lah. Dah masa mana mula ingat Islam. Aku nak mampu ke lagi. Baru aku panggil tu imam. Gitu. Tak imam di mustah. Nak. Berapa pula? Ayah, nampak macam bahan tanah dah. Itu. Betul tak? Baru cari surah, baru cari masjid. Masa ni tak ada layang. Nah, nyanyi situ, nyanyi sini, main situ, main itu. Makanlah makan, ya, cari makan. Dah. Nampak? Tak kena tari, tak kena bulan. Dah cari makan. Hiburan pula. Allahu Rabbi. Dalam gitu tu nak surga homo. Manis mucung. Nak surga mana? Tak ada amal. Nah. Nak minta masuk MRSM. Dah boleh berapa? Ia dah lari peksa. Ia gini nyetik. Tak boleh. Faham? Nak syurga Allah. Orang-orang yang beramal. Tak. Orang yang beramal. Beramal apa? Beramal dengan bekerja. Amal ni bekerja. Bekerja apa yang telah disuruh oleh agama. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Kita ni kena ambil kisah tentang segala yang berlaku. Jangan buat tak kisah. Tak, orang nak hilang akidah, orang nak rosak akidah, kita tak kisah. Tak, orang nak mendedahkan aurat, orang nak buat perkara muka, orang nak perhabis fitih, orang nak melakukan kezoleman, orang nak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan dan bala daripada Allah, kita jawab ke mana? Imam tak kisah. Berat nenang. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Yang paling maha dalam diri kita iaitulah Allah dan Rasul dan perjuangan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum." Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Katakanlah jikalau bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum anak beranak kamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta yang kamu himpunkan akan dia, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan meniaga dan sebagainya yang kamu takut rugi, kamu takut dah untung, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kamu duduk, rumah-rumah yang kamu suka sangat, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, kamu lebih kasih daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad pada jalannya. Fatarabbasu munatilah. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datanglah. Hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Sampai Allah mendatangkan kepada kamu akan azab daripada langit. Ataupun bala metaka kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tak akan memberi hidayah kepada orang yang melakukan dosa. Maksudnya, janganlah dengan sebab ayah kita, anak kita, isteri kita, saudara mara kita, rumah yang kita kasih, perniagaan yang kita duduk meniaga, pekerjaan jawatan yang kita ada, menghalang kita ataupun kita lebih kasih daripada Allah. Kita lebih kasih daripada kasih kepada Nabi. Kita lebih kasih daripada jihad memperjuangkan agama Allah. Tunggulah datang bala Allah. Maksudnya datang bala Allah, habis kena belakamu. Tak? Semoga kita ingat, tribulasi ataupun mihnah ataupun halangan-halangan ni sebenarnya sebagai satu perjumpaan, percubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah dapat memilih hamba-hamba yang benar-benar bercakap benar, hamba-hamba yang benar di kalangan orang-orang yang sodiqin. Am hasibanna su'an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablikum wa la'anna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah menyangka orang yang beriman itu telah beriman dengan sempurna padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mencuba menguji umat-umat yang sebelum daripada kamu, maka Allah Taala mengetahui di kalangan hamba-hambanya yang bercakap benar ataupun hamba-hambanya yang berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Bolehkah kadar fidyah beras untuk puasa yang tertinggal diganti dengan wang ringgit? Bolehkah seorang laki-laki berkahwin dengan anak tirinya setelah bercerai dengan isterinya tetapi masih belum melakukan hubungan suami isteri? Bolehkah dalam rumah kita gantung ayat-ayat Al-Quran, contohnya macam ayat Fakul, ayat Kursi atau ayat 1000 dinar? Setengah orang kata tak boleh sebab kalau mu tak tahu makna apa yang mempamerkan itu sama macam muak pamerang. Dalam rumah jatuh ke dosa pula. Minta penjelasan. Bolehkah beri penjelasan adakah benar seorang imam yang menyokong parti dot dot dot dot titik? Atau imam itu seorang yang fasik, kita tidak boleh berimamkan dia di masa solat? Apakah buktinya? Sila berikan dalil dan nas yang boleh meyakinkan saya. Apakah kita, apabila kita dah berusia dan mempunyai ramai anak, lama kelamaan kulit pada hasyafah zakal kita akan menjadi kendor? Soalnya perlukah kita berkhatang sekali lagi? Daripada orang kemamang. Oh, orang kemamang kendor. Baik, dah eh. Baru 50 minit, eh. Boleh 15 minit ke dah? Empat soalan, boleh 15 minit kot. Bolehkah kadar fidyah beras untuk puasa yang tertinggal digantikan dengan wang ringgit? Jawabnya boleh. Eh? Ha? Boleh. Secupak beras dengan nilai wang ringgit. Sebagaimana dibolehkan, apa benda ni, mengeluarkan zakat fitrah dengan wang ringgit. Kaul yang muktamad mengatakan hendaklah dengan makanan yang mengenyangkan pada negeri itu. Nampak? Walau bagaimanapun ada sebahagian daripada fuqaha yang mengatakan dan mengikut pendapat mazhab yang lain, dibolehkan juga menukarkan daripada makanan yang mengenyangkan itu kepada nilainya sahaja. Nah, namun begitu dalam masalah fatwa, mestilah fatwa dengan pendapat yang muktamad. Dalam masalah taklid, kita boleh bertaklid. Iaitu ada kalangan fuqaha, walau dalam masalah kita nak keluar fidyah tinggal puasa, boleh dengan beras dan boleh dengan nilai beras. Nah, jadi kalau beras tu katakanlah RM2, katakan secupak, kita tinggal 4 hari kita kena bayar RM4. 4 hari sama dengan 2 hari sama dengan 4 hari sama dengan 4 cupak. 4 cupak cupak RM2, RM8 lah. Kalau katakan RM1 cupak senang kira. Kita tinggal tu 10 hari. Nah, fidyahnya 10 cupak. Jadi kalau RM1 cupak RM10. Neh, dia gitu. Boleh. Yang kedua, bolehkah seorang laki-laki berkahwin dengan anak tirinya setelah bercerai dengan isterinya tetapi masih belum melakukan hubungan suami isteri? Jawabnya boleh dan tidak boleh. Dia gitu. Neh? Faham soalan, faham jawapan. Bolehkah seorang lelaki berkahwin dengan anak tirinya setelah bercerai dengan isterinya tetapi masih belum melakukan hubungan suami isteri? Jawabnya dia nak kahwin dengan anak tiri dia itu boleh dan tidak boleh. Jadi ya, kena keterangan pula. Faham tak? Faham segi soalan lain. Faham tak? Kau bodoh. Dia gitu. Dia gini, kalau faham diam. Tak tanya faham. Tak faham tanya gitu. Dia gini, bila kita berkahwin dengan seorang perempuan. Nah, dan perempuan itu ada anak perempuan atau anak laki-laki. Kita pun jawab nikah tu, dia panggil nak jadi isteri kita tu dengan tunang ke jawab nikah? Selesai kita jawab nikah. Nah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kita jawab. Laju lagi jawab tu. Maka lepas pada jawab tu, dia baru jadi isteri, betul tak? Hak puan tu jadi isteri kita. Neh? Bila jadi isteri kita, dia ada anak. Anak tu namanya anak isteri. Faham baik? Nak faham situ. Kita dah buat benda lagi, jimat dah kan nak jimat depan Tok Imam. Baru sudah akad nikah. Faham? Rebah Tok Imamnya. Faham? Jadi bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok kata, mana dakang dengar? Sah. Kuat. Molek sungguh. Kuat. Tak? Itu baru orang jawab nikah ni aku terima. Bolong buat kali. Tak? Ada orang tu kita kat bawah membelajar sikit. Duduk dalam bilik, berlatih jawab. Tak apa, tak apa. Beres. Beres je. 6 kali. Beres. 6 kali. Nah, pemandi tu. Jadi bila kita jawab nikah isteri, barulah perempuan tu jadi nama isteri kita. Kalau dia ada anak, anak dia tu dia panggil anak isteri, bukan anak tiri. Ha, faham baik. Ha, nampak dah? Nampak dah? Eh? Kemudian bila kita jimak dah isteri kita ni, maka bernama anak tiri. Ha, dia gitu. Eh? Kalau nak pecah asal memang panggil anak tiri dah. Tapi nak pecah, nak beri butim no. Dia segi istilah fukahaknya. Kalau kita kahwin dengan dia, dia ada anak, anak isteri. Bila kita jimak dah mak, anak tiri. Bila masih bernama anak isteri, boleh kahwin dengan anak. Dengan syarat cerai mak. Nampak? Jadi kalau kita kahwin dengan mak, dia ada anak perempuan. Kita tak tahu kita kahwin dengan mak. Nak, kita pun pergi rumah dia dan depan nikah. Dah ada tu anak dara. Nak ada anak dara. Tambah kamu nak anak dara mu. Boleh? Kita tak jamah lagi mak. Kita pun cerai. Aku cerai kamu. Lepas cerai tu nikah pula dengan anak. Boleh. Situ dia juga boleh. Panggil tak imam semula. Kalau muka tak malu. Tapi hukum boleh. Syarat dok kita jimak lagi mak. Nampak? Kalau kita jimak mak dia tu, maka anak bernama anak tiri. Bila anak tiri, haram kita nikah. Tak boleh, eh? Kalau kita cerai dah mak, anak tu anak tiri dah. Tak boleh nikah dah. Tapi kalau kita baru nikah dengan mak, tak jamah lagi mak, anak tu panggil anak isteri. Kita cerai dengan mak, boleh nikah dengan anak isteri. Maksud ni, boleh dan tak boleh, dia jawab. Boleh kalau dia tak nama lagi anak tiri. Tapi hak ni dia kata kalau nama anak tiri dah, tak boleh lah. Pasal jimak dah mak. Ha, tu kan boleh dan tak boleh. Faham tu? Ha. Terang jelas dah tu. Kalau tak faham, bodoh penuh. Faham? Ha. Bolehkah di dalam rumah kita menggantung ayat-ayat Al-Quran? Contohnya macam ayat Pak Kul. Ha, Pak Kul tu lah. Kul huwallahu ahad. Tak. Kul ya ayuhal kafirun kul a'udhu birabbil falaq. Kul a'udhu birabbil nas. Pak Kul dipanggil. Ayat kursi. Atau ayat 1000 dinar. Ha, surah Yasin ke? Setengah orang kata tak boleh. Sebab kalau mu tak tahu makna apa yang mu pamerkan itu, sama macam muak pameran. Dalam rumah, jatuh ke berdosa pula. Minta penjelasan. Jawabnya, dok berdosa. Nah, bahkan kata ulama-ulama, ha, yang afdalnya, kita hiaskanlah rumah kita dengan ayat-ayat Quran. Nampak? Sama ada jenis gantung atau kita tulis tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang menulis satu ayat pada dinding rumahnya, maka berselawatlah malaikat kepada tuan rumah selama mana ada tulisan itu kekal pada dinding. Batu baik tulis. Baik, orang dulu dia faham dinding-dinding rumah dengan ayat Quran, ayat kursi. Tak? Ha. Pada dia ubah gambar tu, sifu. Ha. Ha. Jadi, dah tu tak faham, tak faham dosa lah. Tak dosa. Siapa kata dosa? Tak berdosa, tak faham Quran, tak berdosa. Kalau kita baca, tak berdosa. Tak usah kata, tak baca. Kita ambil ayat Quran, kita tepek dinding, tak faham, tak berdosa. Nah, kalau kita baca Quran, kita tak faham, tak berdosa. Boleh pahala? Boleh pahala. Desa saja bacaan yang kalau kita tak faham, baca boleh pahala. Hal lain tak boleh. Al-Quran. Tak faham benda. Surah daripada awal, surah Al-Kahfi, sampai nutup. Baca saja malam jemaah. Boleh pahala dengan ijma' ulama. Lain daripada Quran, hadis, tak tahu benda makna baca, tak boleh pahala. Zikir dalam darakah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dah mana benda baca? Dah orang dah tahu, tak boleh pahala tu. Dah Quran, Quran saja boleh pahala walaupun tak faham. Ha, dia untuk kelebihan Al-Quran. Nampak? Jadi bila tak faham, baca boleh pahala, tepek dinding tak faham, tak salah. Dan kalau nak ambil faham, itu yang disuruh syarak, dipuji syarak. Bukan saja tepek, bahkan ambil faham pula benda maknanya. Kerana dengan faham, kita dapat beramal dengan Quran. Tapi kalau tak faham, kita dapat fadilat, rahmat, ayat Quran itu sendiri. Tak? Jadi tak salah. Deh. Yang salahnya kita tulis benda yang kita tak tahu. Bukan ayat Quran, bukan ni benda tak tahu. Itu baru salah. Deh. Kemudian dia kata beri penjelasan apakah benar seorang imam yang menyokong parti dot dot dot dot dot. Tak tahu parti mana. Deh. Atau imam itu seorang fasik. Kita tak boleh berimamkan dia dalam solat. Apakah buktinya? Sila berikan dalil dan nas yang boleh meyakinkan saya. Ni masalah tu imam ni. Tak mau ikut. Tak. Masalah ini berlaku khilaf. Kalau imam itu orang fasik. Yang tidak berlaku khilaf, imam itu bukan Islam. Ataupun Islam yang telah murtad. Atau orang Islam yang melakukan perkara yang membatalkan akidahnya. Neh? Tu imam tu kata tak wajib dalam undang-undang Islam. Tu imam tu tak sah ikut dengan ijma' ulama. Tu imam tu kata kalau ikut Nabi jadi mundur kita. Kalau ikut zakat Quran jadi tak maju kita. Hak tu tak sah ikut daripada awal. Kerana tu imam telah keluar daripada agama Islam. Walaupun dia ngaku tak keluar juga. Ulama telah sepakat dia telah keluar. Dia gitu. Adapun semata-mata menyokong kezaliman. Menyokong program-program maksiat. Ataupun tidak memberi sokongan kepada golongan yang nak mahu mengembalikan Islam cemerlang dalam negara. Beri sokongan kepada golongan-golongan jahiliah. Tak. Itu hukumnya fasik saja. Tak jadi kufur. Tak. Fasik dia panggil. Maka hukum kita semayang belakang orang fasik ni makruh dan sah. Faham makruh? Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Benda yang diberi pahala kalau kita tak buat, tapi kalau kita buat tidaklah masuk dalam api neraka. Lepas tu dia minta dalil. Dalilnya banyaklah. Dalilnya dalam hadis Ibnu Majah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata la ya'ummu fajirun mu'minan, janganlah menjadi imam seorang yang ahli maksiat atau orang yang jahat kepada orang-orang yang berimam, maksudnya orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Maksud hadis ini, janganlah orang ahli maksiat, orang buat zalim, orang ahli dosa jadi imam bagi orang yang jenis tak buat dosa, orang baik-baik. Dalam ni takut haram ke? Ya, memang Al-Imam Al-Hambali mengatakan hadis ini maksudnya haram dan tidak sah. Lepas tu mazhab Hambali kata tak sah. Kalau tak imam fasik, tak imam sokong orang-orang yang zalim, tak sah. Tapi jumhur ulama' mazhab kita Syafi'i, Hanafi dan Maliki dan ulama' yang sependapat dengan mereka ini mengatakan sah dan makruh sahaja. Pasal apa? Ni larang. Pasal berdalil dengan amalan-amalan yang lain. Seperti mana yang terkenal anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, pernah sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf. Seorang pemerintah yang zalim. Orang Islam tapi zalim. Suka curi duit harta rakyat, buat istana dan sebagainya. Suka menyarakan orang-orang yang tak setuju dengan dia. Islam dia tapi zalim. Pernah Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, semayang duduk jadi makmum belakang dia. Nah, jadi daripada amalan ni, maknanya Nabi larang tadi makruh. Nah, makruh. Kalau ada imam yang baik, jangan ikut imam lagu ni. Kalau ada surah lain, di surah lain lah. Biar surah tu tangga nak utuh pun buruk depuk, tapi imam dia bukan orang fasik. Bukan imam dia penyokong orang yang melakukan kezaliman. Kerana makruh tu tak molek, maka jadi kurang, jadi cacat, jadi tak molek. Walaupun sah, tapi banyak cedera dah dalam fadilat-fadilat kita semayang berjemaah. Tak, dah diagang uyung. Nah, dan kita pun tak berapa sedap. Nah, walaupun sapa kalau kita naik bah ramai-ramai, dreba tak apa sedap sikit. Pasal dreba jenis main pe kuda. Dah kita bimbang lama nak tidur, boleh aku jadi tak cari hati. Tapi tak mesti berlanggar dia gitu. Tapi tak cari hati. Gitu juga kalau tu imam jenis huyung lagu ni. Kita tak apa seronok. Nah, carilah tu imam yang ijma' ulama' molek. Ini tak sokong kezaliman. Marah kepada orang buat maksiat dan sebagainya. Itu baru tu imam. Habis cerita. Kalau ulama pula dalam kitab-kitab fiqh memang banyak kita dapat dalam kitab Kifayatul Akhyar, deh, kitab-kitab kecil, kalau kitab-kitab besar sikit, kitab apa benda ni, Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili sebut kalau tak silap masalah al-imamah ni dia juzuk yang kedua, dia kata kalau tak silap lah, wa yukrahu imamul fasitil al-alimi wal mubtadi' alladhi la yakfuru bi bid'atihi. Dia kata dan makruh mengikut imam yang fasik, yang cukup syarat lah, tahu bab sembahyang. Kemudian makruh pula ikut imam yang ahli bida'ah, yang tidak kafir dengan bida'ahnya. Ha, imam ni suka benda-benda bida'ah, tapi bukan bida'ah buat masalah i'tiqad. Rupanya imam ni dia minat. Ha, tengok cerita ini ustang, berhari sangat gusti. Ha, imam ni ahli bida'ah. Nah, tapi sah, makruh lah. Deh? Yang terakhir, apabila kita dah berusia dan mempunyai ramai anak, lama kelamaan kulit pada hasyafah akan menjadi kendur. Soalnya perlukah kita berkhatam sekali lagi? Haa, dia gitu. Daripada orang kemamah. Orang kemamah ni kendur ni, orang lain tak. Dah? Jadi, masalah berkhatam ni hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Tak, disebut oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab dia Az-Zawajir. Kitab yang menghimpunkan dosa-dosa besar. Dah, ada juga disebut wajib atas laki-laki dan perempuan dalam kitab Taudihul Adillah. Dah. Dan ada juga disebut pada kitab Sulamut Taufiq, dah, bagi Imam bagi Syekh Nawawi bin Tan rahimahullahu taala. Wajib atas laki-laki sembahyang berkhitan wajib, dan bagi perempuan juga wajib. Cuma bandingnya laki-laki ni kalau meninggalkan berkhitan dosa besar, perempuan meninggalkan khitan dosa kecil. Ha, ni beza gitu. Neh, apa dosa besar? Pasal kalau laki-laki dia libat dengan masalah taharah. Taharah ni masalah solat, masalah semayang. Siapa jadi tak sah semayang kalau ada najis. Nah, jadi sebab itulah libat dengan semayang jadi dosa besar meninggalkan khitan. Adapun perempuan bukan masalah taharah, masalah nafsu saja. Nah, meninggalkan khitan jadi nafsunya lebih. Kalau ada khitan terkawal sikit nafsunya. Ha, dia gitu. Batu orang putih dia ganah orang puang. Nak, sebab tak sunat. Orang putih orang puang ganah. Kecil belas cacang. Pang, orang puang. Ha, ganah-ganah. Ha, lening orang mula meninggalkan khitan bagi kaum perempuan. Di Afrika masih diamalkan khitan. Sehingga anggota-anggota EU, negara Eropah mempertikaikan dan nak PBB ambil tindakan kepada negeri-negeri umat Islam yang mengkhitankan anak perempuan. Ha, ini jahat kapi ini. Dia nak cara siapa agar hukum akan Islam. Dan akhirnya kita tengok bermulanya ibu bapa di tanah Melayu ramai dah yang tak khitankan bayi perempuan sejak tahun 80-an. Gitu. Dan 90-an kohor ramai. Ini fenomena yang berlaku. 85-86 kurang dah. Neh, dia khitan anak perempuan. Tak cara dulu dah. Khitan anak laki-laki. Jadi bila kita buat kajian, kita tengok budak-budak muda puan lah ni umur 25 ke bawah. Mereka ni lah yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an. Betul tak? Tengok kelakuan mereka sekarang. Nah, tengok kelakuan dia. 5 orang lelaki dalam kereta wajar. Seorang dia duduk. Boleh tahan. Molek-molek ada. Nah, 5 gomosa. Mari atas rumah. Molek-molek ada. Oh, steady turun. Dah naik atas tangga. Pada lori minyak. Mari ambil. Lakunya. Bosnya, bojang. Tebo macam-macam pesing. Tak? Pasal apa? Tengok. Muka tak malu belaka. Nah, di sekolah berkendok gitu gini. Berzina pagi petang siang malam tepi patah. Nah, kat mutuk laut atas buka atas tong ikan ikut si sekali. Pasal apa? Generasi ni lahir pada zaman ibu bapa mereka telah meninggalkan khitan bagi anak perempuan. Hukumnya nafsu mereka ganas. Gitu. Betul tak eh? Ha. Ini kajian. Bukan kita kaji. Ulama kaji. Ha, tok-tok guru kaji. Jadi nano habis. Betul sungguh ha? Ha. Jadi kita kena amal balik khitan orang perempuan. Tak? Ha. Hak beranak dah. Jangan hak tingkatan 5 dah. Ha. Ha. Baik, jadi kalau dia kata dah lama-lama jadi kendur. Kendur kena sunat semula. Tak payah dah. Dah, kena basuh je lah. Dah, Kena basuh dah ajar sunat dua kali, sunat tua. Tak, mereka dia jadi macam gedak sunat macam asal udak-udak. Tak jadi gitu. Tak. Dia tua dah umur lanjut segala-gala akan menjadi lanjut. Faham? Dia gitu. Nah. Jadi dah dia kenda dah bukan mana kena sunat semula. Nah, tapi kalau daripada asal dak sunat, dia kena sunat wajiblah baru masuk Islam. Tak umpamanya atau dulu zaman mak ayah dia jahiliah terus, lara terus dapat dak sunat anak-anak. Sedar dak sedar lah ni umur anak 56. Tak umpamanya wajib kena sunat tu. Tak 56 60 pun. Tapi berapa tembo Messi? Dan kena jaga masalah ni, masalah taharah. Walaupun tak wajib sunat semula pasal dia bukan dikira kulit semula, tapi dia kira masalah kulit kendor saja. Wajib kita jaga masalah bersih kerana kebersihan ini berkait dengan masalah semayang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah pada malam esok kita sambung kitab perukunan di Masjid Lama Bukit Kuang, Kemamang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma, Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.